تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau, haddatsana Muhammad ibn Abi Sari wa Abbas Al-Ambari. Ini Abbas bin Abdul Azim ya, Al-Ambari. Ya. Ini dua-duanya rawi apa namanya? Muhammad ibn Sari Hasan al-Hadith. Abbas ini dia rawi thiqah terpercaya, terkenal Abbas bin Abdul Azim ini. Al-Ambari. Qala haddatsana Abdul Razzaq. Ini Abdul Razzaq ibn Hammam As-Sanani. Imamnya negeri Sana. Dalam sejarah itu dikatakan ahli hadith yang paling banyak dikunjungi oleh manusia. Dalam sejarah, ahli hadith yang paling banyak didatangi oleh manusia. Coba bayangkan tinggalnya itu Abdul Razzaq di daerah terpencil. Kalau mau dapat air, jalan dulu beberapa mil baru dapat air dari rumah Abdul Razzaq. Tapi bersamaan dengan itu ahli hadith yang paling banyak didatangi oleh manusia. Yang dicari apanya ke Abdul Razzaq? Cari proyek begitu? Hah? Cari rekomendasi? Cari ilmu ke Abdul Razzaq As-Sanani? Nah, itu manusia dahulu ya. Kurang fasilitas, tapi Masya Allah rajinnya luar biasa. Perjalanan jauh. Sampai Imam Ahmad juga melakukan perjalanan. Iya. Dan berbagai, dan banyak ulama. Khusus untuk menjumpai Abdul Razzaq As-Sanani. Kalau kita ini Masya Allah ya, di masa sekarang fasilitas kita hebat sekali. Banyak fasilitas. Mau ke mana saja gampang sekali. Ya. Tapi malasnya lebih hebat lagi. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Ma'mar. Ini Ma'mar bin Rashid Abu Urwa Al-Basri. Tinggal di Yaman. Al-Yamani. Anis Zuhri Muhammad bin Muslim. Ani bin Al-Musayyab. An abihi, dari ayahnya Atul Musayyab bin Hazm, annahu qala kuntu jalisan inda Umar id ja'ahu raqibun min ahli Syam, fatafiqa Umar yastakbiruhu an halihim faqala hal yata'ajjalu ahli Syam al-iftara, qala nam, qala la yazalu bi khairin ma fa'alu dhalika wa lam yatanatta'u nujuma intidara ahli al-Iraq. Di sini diperjelas ya bagaimana bentuk ekstrimnya penduduk Irak. Waktu berbuka dia nunggu bintang terbit, baru dia berbuka. Ya, ini dicela ya.